على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأنصار. أما بعد، واصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد أنهينا الدرس الثامن. Sudah kita menyelesaikan ad-dars ats-tsamin. Ya, menjelang kita memasuki belum ya. Dars ats-tsamin kita belum menyelesaikannya. Wa mazilna fi ad-darsi ats-tsamin. Ad-dars ats-tsamin ila huna qad darasna arba' asma'il isyarah. Darasna arba' asma'il isyarah. Hunaka ismul isyarah lil mudzakkari al-mufrad al-qarib. هذا مفتاح المكيف، هذا ماء، هذا شاي، هذا مكتب للمذكر القريب. ثم هناك اسم الإشارة للمذكر البعيد، البعيد الذي بعد عنا، يعني جو dari kita. ذلك دكان، ذلك باب، ذلك رجل، ذلك ولد للمذكر البعيد. ثم نوع المؤنث، نوع المؤنث أيضا ينقسم إلى القريب والبعيد. السلام. ada yang jauh ada yang dekat. هذه سبورة، هذه سبورة، هذه قلنسوة، هذه قلنسوة اسم إشارة للمؤنث القريب. هذه. ثم اسم الإشارة للمؤنث البعيد، البعيد. تلك مروحة، تلك سيارة، تلك دراجة للإشارة إلى المؤنث البعيد. أربع أسماء الإشارة، أربع أسماء الإشارة. Empat macam اسم الإشارة. Ya, sudah kita pelajari. Dan kaidah yang terbaru tentang lamul milk. Lamu al-milk ay al-lam lid-dalalati 'ala al-milkiyah. Milkiyatu syai'i li syakhsin ma, yang menunjukkan kepemilikan, kepemilikan benda milik seseorang. Dengan apa? Dengan li. Ya, yaitu dengan li. Hadzal ma'u lil ustadhi. Hadzal maktabu lit talibi. Hadhihi al-haqibatu lil ustadhati. هذا الكتاب لمحمد، هذا القميص للرجل، لي للدلالة على الملكية، للدلالة على الملكية. نقرأ ونذاكر النص في الدرس الثامن. كتاب شادو تكس درس الثامن. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. للطبيب. للطبيب. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. نعم. اقرأ تفضل. سأل. نعم. الجملة الأولى. من هذا الرجل. لا اقرأ النص فقط، اقرأ وترجم. هذا الرجل اقرأ ثم ترجم. هذا الرجل تاجر تاجر هذا الرجل تاجر وذلك وذلك الرجل طبيب ترجم ini seorang pedagang هذا الرجل هذا الرجل تاجر ini seorang pedagang وذلك رجل ومعنى الرجل seorang laki-laki ya maka bagaimana menerjemahkan ya seorang laki-laki ini pedagang ya lelaki ini pedagang dan itu adalah seorang dan wadhalika ar-rajul wadhalika ar-rajulu tabibun dan seorang laki-laki itu dokter ya dan lelaki itu adalah dokter sahih thumma Syamsul Huda ismut tajiri ismut tajiri mahmudin ismut tajiri mahmudin wasmut tabibi sahibun naam nama pedagang Muhammad dan Mahmud nama pedagang Mahmud dan nama dokter Sam naam alladhi ba'dahu Hadal baitu litajiri wa dhalikal baitu litabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Naam. Tsumma baitu tajiri amama amamal amamal masjid wa baitu tabibi qabal madrasati. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang madrasah sekolah. Iya, di belakang madrasah. Tsumma liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Naam. Tsumma hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter dan yang itu milik pedagang. Milik pedagang. Tsumma hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka minal amrika. Wa tilka min amrika. Min amrika. Naam, terjem. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Ya, dan mobil itu dari Amerika. Naam, hadha wa fi hadha farq fi farqun baina an yakuna ismul isharah ma'a ismin nakirah wa ismul isharah ma'a ismin ma'rifah. Aw in kana ismul isharah ma'a ismin nakirah tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Hada jumlatun mufidah. Ya, ini sudah sempurna. Al-Arab yafhamuhu. Al-Arab yafhamunahu. Tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Al-Arab yafham. Ya, kalimatnya sudah sempurna. Ya, dan secara nahu hada mubtada hada khabar kamil. Sudah sempurna. Tapi kalau dia dengan ma'rifat, tilka sa'atu. Tilka as-sa'atu. Ya, ini belum selesai. Tilka ismul isyarah as-sa'ah badal. Ini satu kesatuan masih mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya mana? Tilka sa'atu baru di Muhammadin masalah. Tilka sa'atu alal maktabi. Ya. Maka lihat ini beda. Hanya dengan alif lam saja itu maknanya bisa berbeda. Amma hadha laysa kamilan. Laysa jumlatan mufidatan. Ya, kalau seperti ini belum sempurna. Perlu perlengkap. Tapi kalau seperti ini sudah. Tilka sa'atu. Itu adalah jam. Hanya sekedar mengabarkan bahwa benda itu jam. Ya. Jadi kalau tilka sa'atu, belum selesai. Kenapa jamnya? Emang kenapa jam yang kamu tunjuk? Hadha al-farqu baina an yakuna ismul isyarah ma'a ismin nakiratin wa ma'a ismin ma'rifah. Ya, ini bedanya. Ketika isim isyarah dia dikombin, digabungkan dengan isim nakirah dengan isim ma'rifah. Yang belum di absen siapa tadi? Adi Priyatna. Terus sigit, sigit tadi. Terus insan sama siapa? Yudi, Yudi Utomo. Ada lagi? Ada? ثم في هذا النص أيضا لام الملك لام الملك تلك الساعة للطبيب لي menunjukkan kepemilikan jam itu milik dokter تلك الساعة لحامدين تلك الساعة لمحمدين وهكذا لام لي itu menunjukkan kepemilikan. Apakah makna lam itu pasti kepemilikan? Ya tidak. Tidak selalu maknanya kepemilikan. Maknanya apa saja? Maknanya ada 6. Lu apa saja? Banyak amat. Ya iya, nanti pas belajar alfiah baru belajar 6. Sekarang udah lamul milk dulu yang ditelan ya, lamul milk menunjukkan kepemilikan. Paham ya? Thumma nuwasil ila at-tamrin ats-tsalits. At-tamrin ats-tsalits ya, kemarin tamrin awal dan tsani sudah. Ya, kita lanjutkan tamrin ats-tsalits. Iqra'il mithala. Apa itu? Bacalah contoh. Al-atiya berikut ini. Thumma hawil. Hawil ubahlah. Hawil hawala yuhawilu ubahlah. Kemudian ubahlah. Al-jumal al-atiyata. Al-jumala kalimat-kalimat berikut mithlahu seperti yang dicontoh mithlahu hunya kembali ke al-mithal yang di awal ya hunya kembali ke al-mithal yang di awal. Bagaimana mithal ya? Mithal hadza kitabun, hadza kitabun ya. Sebagaimana di yang pertama tadi tilka sa'atun ismu isyarah ismin nakirah hadza kitabun. Hada jumlatun mufidah. Jumlatun mufidah. Kama qala al-Imam Ibn Malik, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam al-Arabi lafzun. Lafzun murakkabun. Lafaz yang tersusun mufidun. Berfaedah. Yani bisa dipahami. Ketika mendengarnya orang paham apa yang ia maksudkan. Hada kitabun. Orang paham. Hada kitabun. Hada kitabun. Kemudian dirubah bagaimana? Hadzal kitabu dirubah menjadi ma'rifat. Ma'rifat dengan alif lam. Hadzal kitabu li Muhammadin ditambahkan pelengkapnya. Ya, yang tadinya hadza kitabun ditambahkan alif lam. Hadzal kitabu. Tapi hadzal kitabu saja belum selesai. Harus ada pelengkap lagi, harus ada khobarnya yang menjelaskan kenapa kitab itu. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, kitab ini adalah milik Muhammad. Ya, idzan hawil mithla hadza. Ya, ubah seperti itu. Rukmul awal. Semana tadi? Rukmul awal, tafadhal. Hadza tabibun. Ini dokter. Hadza tabibun minal Himmah. Hadza tabibun jadi gimana? Hadza tabibu alif lam ya. Hadza tabibu minal Hindi. Minal Hindi. Hadza tabibu minal Hindi. Terjem. Dokter dari India. Hadza tabibu. Hadza tabibu. Dokter ini dari India. Dokter ini dari India. Sahih. Dokter Vijay misalnya. Dokter Takur, Takur Singh. Athani, tafadhal. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ya, sayyaratun tanpa alif lam. Tsumma hawil. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Terjem. Mobil ini milik kepala sekolah. Milik kepala sekolah. Sahih. Tsumma dzalika waladu. Dzalika dzalika waladu. waladu aw waladun waladin waladun ala biduni alif lam yajib an yakuna bit tanwin. Kalau tidak pakai alif lam harus dia pakai tanwin. Kecuali kalau isim musharif. Kecuali kalau isim ghairu munsharif. Ya, naam. Dzalikal waladu, dzalikal waladu ibnul mudarris. Dzalikal waladu ibnul mudarris. Ibnul mudarrisu mudarrisa mudarrisi. Mudarrisi. Mudarrisi, tarjim. Anak lelaki kecil itu putra Pak Guru. Putra Pak Guru. Ya, ibnul mudarrisi, ibnu ini hamzah wasal bukan? Ya. Hamzah wasal kaidahnya bagaimana? Di depan dibaca, di tengah tidak dibaca. Tidak dibaca. Yuqra'u fil awwali wa la yuqra'u fil wasati. Nah, itu kaidah hamzah wasal. Lalu ini gimana? Dzalikal waladu, apakah kita bagusnya tidak dibaca? Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Apa kita katakan dzalikal waladu ibnul mudarrisi? Paham? Mana yang lebih bagus? Hah? Langsung saja kayak kereta. Dzalika waladu ibnul mudarrisi. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi atau dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus yang kedua. Ya. Enggak, dipisah. Kenapa? Karena dzalikal waladu itu sudah satu potongan. Sudah satu potongan kata mubtada. Dzalikal waladu. Ibnul mudarrisi sudah potongan yang lain. Ya, tidak mengapa. Itu kalau dalam kalam Arab tidak mengapa taktiatnya selama itu sudah pecahan yang berbeda. Pecahan yang berbeda. Dzalikal waladu mubtada. Ibnul mudarrisi khabarnya. Ya, ibnul mudarrisi khabarnya. Kalau memotongnya tidak tepat, dzalika alwaladu, ah ini enggak bagus. Kenapa? Karena itu maksudnya satu kesatuan aslinya. Paham? Alwaladu kan juga hamzah wasal kan? Ya. Nah, maka kita sambung bacanya. Dzalikal waladu. Malah enggak bagus kalau kita bacanya dzalika alwaladu. Tidak. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi sudah sepotong. Naam, ada tiba ada. Tilka sa'atu min suwisro. Ya, ulama ini seingat saya dahulu Syekh itu mengajarkan suwisara. Suwisara. Tapi nanti coba saya lihat-lihat lagi suwisra apakah suwisra atau suwisara. Mana mana? Jam itu dari Swiss ya. Swissara, Switzerland. Switzerland, Swiss. Bahasanya apa Swiss? Swiss bahasanya apa? Oh, kayaknya bahasa sendiri dia. Dahulu ada namanya Syekh Ali Tontowi. Dia main ke Indonesia, dibawa ke Puncak. Dibawa ke Puncak, kemudian beliau membuat kitab. Membuat kitab yang mengkisahkan tentang Indonesia. Terus dia puji Puncak itu, Puncak hada, Puncak ya, Swissara. Itu bagaikan Swiss di Pulau Jawa. Bagaikan Swiss di Pulau Jawa. Ya, sejak kitab beliau itu jadi banyak orang Arab ke Puncak. Jadi banyak orang Arab yang ke Puncak. Syekh Ali Tontowi, ulama Mesir. Syekh Mesir. Ahli bahasa Arab. Sampai sekarang kagak balik-balik ke orang Arab dari Puncak. Sampai toko-tokonya pakai bahasa Arab. Ya, saya awal datang, saya ke Puncak baru-baru ini ya. Dulu-dulu saya nggak pernah ke Puncak karena qadarullah istri orang Bogor. Qadarullah saudaranya ada yang di daerah Puncak. Baru saya ke Puncak, loh kok tokonya pakai bahasa Arab ini. Saya nggak mikir sampai kayak begini amat. Tokonya tulisannya bahasa Arab. Nama tokonya. Naam, al-khamis. Hadza baitun. Hadza al-baitu lil muhandisi. Hadza al-baitu lil muhandisi. Tarjim. Rumah ini milik insinyur. Milik insinyur, sahih. As-sadis. Siapa? Ah, Aizan. Ah, yang mana? Sadis, rakmus sadis, sitah. Ada qalamun. Ada qalamun. Ada qalamun di Abbas. Terjem. Ini adalah pulpen milik. Ada qalamu. Bagaimana menterjemahkannya? Ada qalamu. Pulpen ini milik Abbas. Naam, sahih. Pulpen ini milik Abbas. As-sabi. ذلك الرجل مؤذن. ترجم. ذلك الرجل seorang مؤذن. صحيح. مؤذن. ما معنى مؤذن؟ الذي يؤذن الأذان. الأذان في اللغة بمعنى الإعلام والإعلان secara bahasa maknanya pengumuman. Ama في الاصطلاح في الفقه هو بمعنى الإعلام بوقت الصلاة, pengumuman waktu solat. أذن يؤذن أذانا فهو مؤذن. فهو مؤذن الذي يؤذن. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. أو معنى ايه بعد دي معنى ايه ها ya, jika mendengar muazin maka ucapkan sebagaimana muazin. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bersolat kepada Nabi SAW maka Allah bersolat kepadanya 10 kali. Naam. Al-Thamin. Hadihi baydatun. Hadihi baydatun. Kabir, kabiratun. Ini telur. Telur ini besar. Telur ini besar. Telur hewan apa yang besar? Telur? Telur burung unta kali. Kalau unta tidak bertelur. Burung unta ya bertelur, besar sekali itu paling besar memang. Ya, burung unta itu paling besar telurnya. Kalau dalam 10 tahun saya enggak tahu ada hewan yang lebih besar telurnya. Makanya unta itu memang ada dinosaurus. Ya. Dinosaurus ada enggak? Oh, dinosaurus zaman Nabi Adam itu kadal paling. Karena Nabi Adam yang gede. Dinosaurus gede ukuran kita. Bagi Nabi Adam kadal. Karena Nabi Adam besar. Itu pun apa? Sebatas hipotesa dari 1-2 tulang. Dari mana dia bisa tahu itu? Hipotesa para saintis. Baydah, telur burung unta. Burung unta itu makanya kafaratnya bayar unta. Kalau membunuh hewan di tanah haram itu ada kafarat. Membunuh burung unta, kafaratnya bayar unta. Membunuh hewan sebesar keledai atau kuda, kafaratnya sapi. Membunuh rusa, kafaratnya kambing. Membunuh rusa, kafaratnya kambing. Membunuh hewan seperti kelinci, kafaratnya ayam. Selain itu, maka ijtihad hakim. Yahkumu bihi dawa adli minkum hadiyam baligol ka'bah. Ijtihad hakim qadi di Mekah. Jangan sembarangan bunuh hewan di tanah haram. Makanya hewan-hewan di sana itu jinak ya. Burung dara, untuk berdekatin dia santai aja. Itu khusus di kota Madinah. Tanah haram. Tanah haram Madinah dan Mekah. Tanah haram Madinah dan Mekah. Khilaf apakah masih langsung maksud atau tidak. Tapi Allah alam. Saya lebih condong kalau masih laksa nggak masuk, tidak masuk. التاسع. نعم شباب من الأول. هذا من دين، هذا المنديل وسخ، هذا المنديل وسخ. ترجم صحيح، هذا المنديل وسخ. العاشر هذه bagaimana jadinya؟ هذه ال للمدرس، هذه الحقيبة للمدرس. ترجم ملك guru. صحيح ya. Gampang kan ya ya. ذلك كتاب، tinggal ditambahkan alif lam. ذلك الكتاب ثم أكمل الجملة، أكمل الجملة بما بعده من الكلام، tinggal disempurnakan kalimatnya. التمرين الرابع، التمرين الرابع اقرأ المثال الآتي. apa itu؟ bacalah contoh berikut. ثم كون، kemudian buatlah asilatan، asilatan jam'u sual، sual jam'uhu asilatun، asilatun pertanyaan، pertanyaan. Wa ajwibatan dan ajwibah jam'u jawab، dan jawaban-jawaban mithlahu seperti، seperti contoh ya، sebagaimana di contoh. Mithal kaifal mithal، mithal liman hadzal kitab، gambar kitab ya. Wasu'alu 'anil milk، wasu'alu 'anil milk، pertanyaannya tentang kepemilikan، milik siapa. Liman hadzal kitabu ya، milik siapa kitab ini. Jawabannya tinggal nama orang، tinggal nama orang، maka disusun menjadi kalimat. Jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin، hadzal kitabu kemudian li menunjukkan kepemilikan، kemudian sebutkan itu milik siapa. Hadzal kitabu li Muhammadin ya، hadza huwa al mithal luqmul awal ya. Liman hadzal qalamu، hadzal qalamu li Abbasin، hadzal qalamu li Abbasin. Sahih terjem، milik siapakah pulpen ini، pulpen ini milik Abbas، milik Abbas. Naam ats-tsani، liman hadza maftuhu، liman hadza maftuhu، maftuh ammal bab، hadza maftuh، الباب مفتوح ومغلق، أما هذا مفتوح، هذا مفتاح، مفتاح، هذا مفتاح المكيف، هذا مفتاح الدراجة، أما الباب مفتوح، الباب مفتوح مغلق. نعم هذا مفتاح. pertanyaannya bagaimana، liman hadza miftahu، liman hadzal miftahu، liman hadza miftahu، hadza miftahu li aliyin، li aliyin. Sahih terjem، kunci siapa ini، ini kunci milik Ali، ini kunci milik Ali. Naam ats-tsalith، liman hadhihi as-sayyaratu، hadhihi as-sayyaratu min mudiri، هذه السيارة للمدير. ترجم milik siapakah mobil ini، mobil ini milik kepala sekolah، milik kepala sekolah. الرابع liman hadhihi al-baqaratu، liman، liman hadhihi al-baqaratu، naam hadhihi al-baqaratu li، للفلاحي، للفلاحي، هذه البقرة للفلاحي. ترجم milik siapa sapi ini، sapi ini milik petani، sapi ini milik petani ya، sapi ya. Ada teman angkatan saya dia ternak، lulus lipia dia ternak، dan dia cuma punya 4 kambing، terus punya 20, terus punya sekian, sekarang udah ratusan ternak ya. Dia punya kambing, punya sapi ya, ditaruh di kampung. Jadi covid gini ya enak men, dia punya ternak, tinggal jual-jual aja ternak ya kan. Gak jadi usah. Hah? Gak jadi usah. Jadi usah juga? Ngajar juga. Ngajar juga, jadi usah juga, tapi dia ternak juga. Pinter orang ini. Maksudnya pinter bagi waktu dia, kapan ke kampung, kapan ke kotanya. 200-an ternaknya. Kalau orang dulu gampang ya, hidup ya. Nyawa, tanam, ternak, biara satu, jadi banyak. Ayam satu jadi banyak. Tahu orang kota yang ribet pikirannya. Pikirannya pasti nyari kerjaannya di pabrik. Orang Bekasi gitu ya. Karena rezeki Allah luas ya. Hah? Kenapa? Tidak hanya di pabrik, sir. Iya. Iya makanya dia kadang-kadang mungkin udah terbiasa dengan satu pekerjaan, ketika ini berhenti, puyang dia. Jadi kalau kayak orang dulu fleksibel, nggak bisa ini ya ini lain, bisa gini. Naam, al-khamis. Liman hadhil hakibatu, hadhil hakibatu. هذه الحقيبة للمدرس ترجم tas siapakah ini liman bagusnya siapakah tas ini naam sahih tas ini milik guru hah milik bu guru apa suaminya al mudarrisi Al-mudarrisi atau al-mudarrisati? Pak guru, sahih ya, al-mudarrisi. Naam, alladhi ba'dahu. Liman hadzal kursi? Liman hadzal kursi? Hadzal kursi li Ammarin. Hadzal kursi li Ammarin. Terjem. Milik siapa kursi ini? Kursi ini milik Ammar. Milik Ammar. Naam, as-sabi'. Liman hadihi dajjajatu? Liman? Hadihi dajjajatu. Hadihi dajjajatu. Dajjajatu. Hadihi dajjajatu. Hadihi. Hadihi dajjajatu. Hah? Tinggal tambahin li. Li. Li. Bintil li bintil falahi li bintil falahi tarjim milik siapakah ayam betina ini ayam betina ini milik anak petani milik anak petani ya sahih kolamnya bisa ya Pak yang mana lam miliknya lam milik itu selalu disambung ya tidak terpisah ya, dia selalu disambung dengan yang setelahnya karena dia huruf yang bisa disambung dari belakang dan dari depan. Dia selalu disambung dengan huruf yang setelahnya. Kan bisa disambung belakang depan bisa. Yang bisa ke belakang, yang bisa ke depan, yang bisa ke belakang alif. Kalau kan kan bisa. Ini yang lil mudarrisi. Jadi alif lam hilang. Alifnya hilang, ya. Yang ada alif lam, maka alifnya hilang, lamnya tidak. Alifnya hilang, lamnya tidak. Lil mudarrisi, alifnya ya hilang. Lil mudiri yang di halaman 44 tuh, lil mudiri ya seperti itu. Lil muhandisi seperti itu. Ya, alifnya hilang. Lamnya tidak. Ayam, ya, punya ayam. Kalau di kota bisa miara ayam. Kalau saya dulu masih kecil ya sempat miara ayam, karena di belakang masih ada kebunnya. Miara ayam udah gede dipotong, nangis. Beli lagi ayam. Beli kan? Hah? Ayam Oh ada. Ada tanah buat ini ya? Gak diambilin warga? Di samping tanah hook. Oh tanah hook ya. Oh iya, kalau hook enak agak besar ya. Langsung gugur ke orang. Oh gugur. Kadang kalau warga kota agak rewel tapi warga kota agak rewel. Berarti bisa ya, indikator udah mulai kan? Hah? Indikator udah mulai kan? Kalau iya, kalau sepertiga ini, sepertiga malam. Tapi kalau subuh? Hah? Kalau subuh lagi, iya juga. Kecuali kalau ayamnya belekok ya, ketiduran subuhnya. Ya. Tapi ayam normal mah enggak. Ayam normal memang iya, dia berkokok ketika, ada hadisnya, ketika melihat malaikat, dan juga normalnya ketika subuh. Saya lupa baca di mana, bahkan dia tahu. Ya, saya lupa baca dimana. Bahkan dia tahu dua waktu fajar ya. Fajar kadib maupun fajar shodiq. Kokok dia ngerti gitu. Tapi lupa saya baca di mana itu. Ayam. Alimah pada diri ini sesuai siapa lama Pak? Enggak, emang seperti itu kaidahnya. Ketika li bersambung dengan isi ma'rifat alif lam, maka alifnya hapus. Jadi, yang tersisa lamnya. Kenapa enggak? Mudiri aja, mudirum. Alif kalitam alif palakum. Kenapa dihapus saja alif lamnya gitu? Kayak amar. Berarti ini membicarakan mudir, mudaris, falah tertentu. Sudah membicarakan orang tertentu. Bisa di, nggak pakai itu bisa? Ya? Hah? Nggak pakai alif lam. Sebenarnya agak susah. Kenapa? Karena semua isim di awalnya pakai isim isyarah. Pakai isim isyarah, mobil yang ini, ayam yang ini, ya sudah isyarah saja itu sudah menunjukkan tertentu, bukan sedang membahas umum, bukan membahas umum yang namanya mudir punya mobil, enggak, ini sudah semuanya ada isim isyarahnya kan? Kalau sudah isim isyarah berarti sudah membicarakan bendanya tertentu, kalau bendanya tertentu yang punya orang tertentu, makanya pakai alif lam semua, ya pakai alif lam semua, malah tidak cocok kalau tidak pakai alif lam. Naam, al-thamin. Liman hadhihi sa'atun? Hadhihi sa'atun libni. Hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu libni al-mudiri. Libni al-mudiri. Terjem. Jam ini milik siapa? Jam ini milik putra kepala sekolah. Ya, libni al-mudiri. Hadhihi sa'atu libni al-mudiri. Ya, libni al-mudiri harus disambung. Enggak boleh dipisah, malah sangat jelek kalau dia dipisah bacanya. Hadhihi sa'atu li ibnil mudiri. Enggak, ini mah sambung. Karena ibnil mudiri sudah satu kesatuan. Khobar yang menjelaskan jamnya. Beda dengan yang tadi, ibnul mudiri sih kan memang juga satu kesatuannya seperti itu. Tidak perlu disambung kan dengan yang sebelumnya. Ya, hadhihi sa'atu li ibnil mudiri. Ibnil berarti huruf alifnya dihilangkan. Hah? Alif mana? Ibnu. Ibnu enggak. Karena itu bukan alif lam kan? Yang hilang alif yang hilang hanya alif lam. Ya. Ketika dia bertemu dengan alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat bukan ketemu dengan semua hamzah wasal. Ya. Ibnu hamzah wasal kan? Tapi bukan alif lam kan? Bukan. Yang dihapus itu ketemu dengan alif lam ma'rifat. Baru dia hapus sisa lamnya. Makanya sebagian ahli nahwu khilaf. Memang yang ma'rifat itu alif lam atau lamnya saja. Malik menghikayatkan sebagian ahli nahwu yang ma'rifat itu tanda ma'rifat ya lamnya saja. Kenapa? Karena alifnya itu hanya sekedar huruf yang memudahkan untuk membaca kalimat. Khilaf ulama nahwu. Buktinya apa bisa dihapus ya? Buktinya dihapus. Kalau dia memang kata yang dia bermakna atau huruf harusnya dihapus. Sedangkan ibnu, ibnu satu kata, dia bukan tambahan. Kalau ini kan huruf tambahan. Ya. Ibnu hamzah wasalnya huruf asli. Hamzah wasal itu huruf asli, satu kata, satu kesatuan. Ya. Sedangkan alif lam ini huruf tambahan. Apalagi kalau ngikutin pendapat ulama nahwu yang ma'rifat itu cuma lamnya saja, maka alifnya dihapus. Paham ya? Kalau alif lam maka alifnya dihapus seperti lil mudarisi. Tapi kalau ibnu atau hamzah wasal, yaitu adalah huruf asli, jangan dihapus. Jangan dihapus. Libnil mudiri. Libnil mudiri. Tetap ada. Libnil mudiri tetap ada. Tapi kalau hamzahnya hamzah wasal alif lam, baru dia dihapus. Naam, at-tasi'. Liman hadal baitu? Hadal baitu lit-tabibi. Hadal baitu lit-tabibi. Tarjim. Rumah milik siapakah itu? Teh ini. Rumah ini milik dokter. Rumah ini milik dokter. Kecil rumah dokter ya? Hah? Ini mah kayak kontrakan kita ini. Ya. Males aja tukang gambarnya ini. Naam al-ashir. Liman hadhihi al-mil'aqatu bil-aqatu? Hadhihi al-mil'aqatu lit-talibi. Hadhihi al-mil'aqatu lit-talibi. Tarjim. Milik siapa sendok ini? Sendok ini milik pelajar. Milik pelajar, sahih ya. Gampang ya. Hadzal kitabu hadhihi mil'aqatu hadhihi al-haqibatu, itu sudah menunjukkan lidalalati ala syai'in muayyan, benda tertentu. Ya. Kenapa? Apa buktinya dia benda tertentu? Buktinya ada isim isyarah. Buktinya lagi dia ada alif lam. Berarti sudah menunjukkan benda tertentu. Kemudian di sini kita menerapkan lamul milk. Lam yang menunjukkan kepemilikan. Ya, lam menunjukkan kepemilikan. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu juga linya lamul milik. Milik Allah. Kerajaan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Itu lamu al-milk. Naam, tamrin al-khamis. Ada yang tanyakan? Tentang ini isim isyarah. Ya, combine dengan isim ma'rifat. Atau tentang lamul milk, ada yang tanya kan? Ya, tidak ada. Lanjut. Ya, ta'ammal al-amthilah. Ta'ammal, apa makna ta'ammal? Ta'ammal, perhatikan. Ta'ammal, perhatikan. Al-amthilata. Al-amthilata jam'ul mithal. Apa mithal? Contoh-contoh. Al-atiyata berikut ya. Al-baitu, apa makna al-baitu? Rumah. Fil baiti. Dalam rumah. Minal baiti. Dari rumah. Ilal baiti. Ke rumah ya. Al-ismu in kana mujarradan fa asluhu bil dhammah. Isim jika dia tanpa ember apa-apa, enggak ada huruf jar, tidak ada apa-apa, tidak ada fi'il yang menasobkannya, maka hukum asalnya dhammah, al-baitu. Ketika ada huruf jar fi atau min atau ila, maka posisinya jadi majrur. Posisinya jadi majrur, tanda majrurnya kasrah. Hah? Oh, penuh. Di ini dulu ke luar, aduh itu ya, dibuang keluar dulu aja. Apa Nana nggak sadar tadi? Bisa sambil digeser ke sini mungkin duduknya. Tolong digeser ke sini ya, geser ke sini duduknya biar nggak kena basah. Masal isim ketika dia dimasuki huruf jar, maka posisinya majrur. Tanda majrurnya apa? kasrah. Hadza ghaliban, ini adalah keadaan umum, tidak selalu. Tidak selalu, ya. Itu berarti bisa yang lain, ya, bisa yang lain. Contohnya apa? Contohnya ini kata yang kedua, ya. Al na'am iqra al mustashfa. Al mustashfa. Fil mustashfa. Fil mustashfa. Minal mustashfa. Minal mustashfa. Ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Ma ma'na al mustashfa? Rumah sakit, ya. Makanun li talabi syifa. Tempat untuk mencari kesembuhan. Kesembuhan. Kalau di kita namanya rumah sakit. Ya orang sakit terus, ya. Kapan mau sembuh? Kalau orang Arab suka seperti itu. Mereka menamakan sesuatu dengan nama-nama optimis, ya. Dengan nama-nama optimis, mustashfa. Gurun. Gurun saja namanya mafazah. Namanya mafazah. Orang di gurun bisa mati enggak? Bisa mati enggak? Bisa mati kalau enggak ketemu jalan, tersesat. Aslinya gurun itu mahlakah, tempat kebinasaan. Tapi gurun sama orang Arab dinamakan mafazah, ya, menuju kesuksesan. Kenapa? Karena mereka optimis supaya bisa keluar dari gurun, lewat. Nah, nama-nama orang Arab. Al-mustashfa, fil-mustashfa. Ada yang berubah enggak harakatnya? Tidak berubah. Minal mustashfa, berubah tidak? Tidak berubah. Ilal mustashfa, berubah tidak? Tidak berubah. Ya. Naam iqra Amerika. Amerika. Fi Amerika. Fi Amerika. Min Amerika. Min Amerika. Ila Amerika. Ila Amerika. Apa itu Amerika? Amerika. Amerika. Ya. Di Amerika, dari Amerika ke Amerika. Amerika itu mana? Amerika itu mana? Mana sih Amerika? Enggak tahu Amerika. Enggak pernah ke Amerika. Saya juga enggak pernah ke Amerika. Amerika aslinya benua besar. Amerika utara, tengah, selatan. Tapi kalau dimutlakkan biasanya US, ya. United States of America. Loh, kenapa dia? Kenapa enggak negara yang lain? Kenapa enggak negara yang lain? Ya Allah, barangkali karena dia negara superpower, ya, negara adidaya. Loh, kok bisa dia jadi negara adidaya? Kenapa bisa? Hah? Karena perang. Karena ikut perang. Kalau enggak perang gimana bisa dibilang negara kuat? Kan dia menang perang dunia kedua. Menang perang dunia kedua bareng Inggris sama Prancis. Perang dunia kedua. Baru dia jadi negara kuat. Inggris udah mau kalah tadi sama Jerman. Kalau Jerman udah nguasain Eropa, tinggal Inggris doang tuh. Minta tolong sama Amerika. Amerika tidak berubah harakatnya. Ya kan? Almania. Apa Almania? Jerman. Almania. Naam iqra. Almania. Fi Almania. Fi Almania. Min Almania. Min Almania. Ila Almania. Ila Almania. Ya. Berubah tidak? Tidak berubah. Kalau isim dia isim sahih biasa, ya. Ketika ada huruf jar maka dia majrur, tandanya kasrah. Tapi ketika isimnya akhirnya adalah alif, seperti mustashfa, seperti Amerika, seperti Almania, ini semuanya akhirnya alif. Lo mustashfa itu alif, ya. Ini namanya alif, alif lazimah. Kalau yang ada titiknya baru itu ya. Kalau begini tanpa titik itu namanya tetap alif. Mustashfa alif, Amerika ujungnya alif, Almania ujungnya alif. Dan alif, al-alif la yakbalul harakah illa sukun. Alif itu gak terima harakat kecuali sukun. Gak bisa dikasih fathah, gak bisa kasroh, gak bisa dhammah. Dia cuma menerima harakat sukun. Paham? Makanya tidak berubah. Kenapa? Karena akhirannya alif. Sedangkan alif tidak menerima harakat apapun kecuali sukun. Loh, kalau gitu ini posisinya majrur bukan? Posisinya majrur. Posisinya tetap majrur. Kalau ada huruf jar. Inal mustashfa, mustashfanya majrur bukan? Majrur. Ilal mustashfa, majrur bukan? Majrur. Ya. Akan tetapi tanda majrurnya bukan kasrah. Tanda majrurnya apa? Udah, gak usah dipusing. Ya. Tambah pusing, udah covid pusing. Mikirin majrur tanda apa? Pusing. Enggak, nanti kita ketika bahas i'rab far'i belajar insyaallah. Kita bahas i'rab asli, dhamma fathah sukun. Nanti kita setelah khatam i'rab asli bahas i'rab far'i, sini kita bahas. Tapi posisinya tetap majrur ya. Ingat ya. Kenapa enggak ada kasroh? Apa alasannya? Alif tidak menerima harakat apapun kecuali sukun. Ya. Alif lazimah. Namanya alif lazimah. Lazimah. Kalau layinah bukan. Alif layinah apa? Yang ada itu harful layin. Kalau harful layin, harful layin atau harful lin, waw atau ya, bukan alif. Kenapa? Alif maksurah bisa juga. Bisa juga. Ada itu ini ya. Saya lupa pada Allah ya. Baiknya. Alif maksurah, memang ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Kalau alif mamdudah, alif plus hamzah. Alif mamdudah. Ini memang alif maksurah. Kita sebut juga alif lazimah. Nuwasil ila tamrin alladhi ba'dahu. Iqra waktub. Iqra waktub. Tafadhal. Ya, ila man? Ad-daur. Siapa tadi terakhir? Hah? Udah. Sampai sini udah. Ya, dari awal terputus. Hah? Belum. Terakhir ya. Terakhir Pak Ayi, ya. Pak Insan. Ada tabibu min inkal tarra. Iya. Ada tabibu min inkal tarra. Apa itu? Dokter ini dari dari Inggris. Dari Inggris. Ini kalau England, Britania sama saja, Britania. Britania. Atau disebut juga, tapi ini biasanya penyebutan bahasanya, bukan penyebutan negaranya. Inggris in Inggris in Inggris ya. Wah, kalau berarti biasanya dia apa yang salah. Tapi Inggris ini biasanya bukan untuk negaranya, biasanya bahasa Inggris ya. Inggris ya, lu betul Inggris ya. Tapi untuk negaranya asal katanya Inggris juga, sama saja. Inggris semua. Tarjim? Tadi udah? Udah belum tadi? Ya. Athani? Zahaba Hamidun ila Faransia. Telah pergi Hamid ke Faransia. Faransia? Perancis ya. Hamid telah pergi ke Perancis. Perancis negaranya Napoleon Bonaparte. Negaranya raja siapa itu? Raja yang hancurin kerajaan Andalus. Ada empat saya lupa raja ini. Itu kerjasama kerajaan Nasrani, kerajaan Aragon, kerajaan apa yang Ratu Isabella, Raja Ferdinand, sama satu lagi kerajaannya, kerajaan Lyon kalau nggak salah. Kerajaan Nasrani yang bersatu, kerajaan Andalusia pecah, raja-raja yang pada pecah, ya kalah kaum muslimin. Raja Prancis kemudian dipimpin sama Raja Ferdinand sama Ratu Isabella yang setahun mandinya sekali. Mandinya setahun sekali. Makanya Prancis terkenal dengan minyak wanginya karena mereka enggak mandi. Enggak mandi kan bau. Maka minyak wanginya mesti mantep. Ya, bikin minyak wanginya mantep karena mereka enggak mandi kebiasaannya. Loh, kenapa enggak mandi? Di ajaran Nasrani mandi itu dosa. Ajaran Nasrani dulu mandi itu dosa. Hah? Iya, kalau enggak salah ya. Betul. Tapi di ajaran dulu. Ya, orang Eropa tuh baru bersih ketika kenal Andalusia. Ambil kebudayaan kaum muslimin di Andalusia. Di Gornatoh, Granada. Atsalif Mahmudun. Mahmudun. Bitanwin. Mahmudun Granidun. هو الآن هو الآن في المستشفى. نعم ترجم. محمود sakit. Dia sekarang berada di rumah sakit. Ya, dia sekarang di rumah sakit. Sahih. نعم الرابع. Ah, من الأول. ذهب عبد الله. ذهب عبد الله. عبد الله. عبد الله. عبد الله. عبد الله. عبد الله. عبد الله. Ini polanya pola idhofah. Ya, ini idhofah. Enggak. Kalau abada, iya, abada fi'il. Ini polanya idhofah. ذهب عبد الله min Almania ila Inkaltaro. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya, pergi dari Jerman ke Inggris. Sahih. Al-Khamis. Kitab ini dan kitab itu milik Musa. Li itu huruf jar bukan? Iya. Huruf jar. Tapi lihat li Isa. Isa ada yang berubah harakatnya? Tidak. Hah? Enggak ada. Ada yang berubah harakatnya. Kenapa? Karena akhirnya juga alif, ya. Li Isa li Musa. Tapi dia tetap sama-sama majrur. Hanya tanda majrurnya beda. Ya. Tidak kelihatan, gampangnya gitu. Tanda majurnya tidak kelihatan. Ada di mana kamu? Hadal muhandisu min Amerika. Guru, bapak guru ini dari Al-Muhandis. Insinyur ini dari Amerika. Dari Amerika, sahih. Ya, ini ikra' waktu. Alhamdulillah, al-qira'ah antum mutamayizuna fil qira'ah, ya, sudah bagus bacaannya. Tinggal al-kitabah, ya. Al-kitabah. Kama dabbahtu 'alaikum fil awal anna maharatul lughah arba'ah, ya. Kemampuan bahasa, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris, hampir semua bahasa, bahkan bisa dibilang semuanya, arba'ah. Maharatul istima'. Maharatul istima', mendengar, ya. Mendengar. Wa maharatul istima' yu'athiru fi maharatil kalam. Ya. Kalau mendengarnya bagus, listening yang bagus, bagus di speaking. Speaking bagus. Speaking bagus hasil dari listening yang bagus. Speaking yang jelek, nah, listeningnya berarti bermasalah. Ya. Makanya di pesantren tradisional, mereka kalau baca kitab bisa bagus. Tapi kalau ngomong bahasa Arab belum tentu. Bisa lah terpecah-terpecah. Kata-katanya kurang bagus. Kenapa? Karena pembelajaran kitabnya di pesantren dengan bahasa Indonesia atau masih campur-campur, ya, tidak full. Beda dengan misalnya kayak lulusan negara Arab, setiap hari dia dengerin bahasa Arab, malah dia bisa berbicara dengan orang Arab. Atau kalau mau khutbah pakai bahasa Arab bisa, atau ngajarin ini pakai bahasa Arab juga bisa, ngajarin kitab yang dia kuasai pakai bahasa Arab bisa. Kenapa? Setiap hari dengar, ya. Maharatul istima' yata'allaqu bi maharatil kalam. Kemampuan mendengar itu erat dengan kalam, speaking. Tsumma fihi maharatul qira'ah. Qira'ah, alhamdulillah antum taqra'un, ya. Kalian sudah pada bisa baca, ya. Maharatul qira'ah muta'alliqatun bi maharatil kitabah. Itu erat kaitannya dengan kemampuan menulis. Kalau dia bacanya bagus, insyaallah nulis bisa, ya. Menulis bisa. Kalau dia menulis nggak bisa, ini pasti ada yang salah. Salahnya di mana? Bisa salahnya dia mengucapkan katanya saja salah. Misalnya apa? Dhahabat tabibu, malah dia biasa baca dhahabat tabibu, sudah dibiasa bacanya salah, otomatis nulisnya salah. Kalau salah panjang pendeknya, otomatis ketika dia nulis salah. Zahabat talibu, malah dia baca zahabat talibu. Itu kalau nulis ya salah. Kalau dia bacanya salah, nulisnya salah. Ya. Dan juga berpengaruh makhraj, ya. Paham makharijul huruf. Ketika dia mampu membedakan makhraj yang satu dengan makhraj yang lain. Hadat tabibu, hadat ta. Tabibu, tahu dia itu huruf ta, ini bukan ta, bukan tabib, ya. Dhaba hamidun, hamidun kalau nama orang itu ha, bukan ha, ya. Muhandisun, muhandisun ha, bukan muhandisun, bukan mukhandisun. Dia kalau dia mengucapkannya betul dan paham makharijul huruf, insyaallah nulis bisa, ya. Insyaallah nulis bisa. Kalau dia nulisnya masih salah-salah, berarti kurang di dua itu. Dia dari mengucapkannya saja, membacanya saja sudah salah, atau dia belum begitu paham makhraj huruf, ya. Belum begitu paham makhraj huruf. Maka ini, ya, kita usahakan untuk latihan menulis, ya. Hadza wajib, ya. Ini PR. PR menulis. Uktub hadza bil arabiyah wa syaklin kamilan. Kasih harakat semua, ya. Ditulis, kasih harakat semua, terjemahkan, ya. Di kertas, ya. Di kertas saja, ya. Nanti PR ditulis di kertas, sobek, tulis nama, lalu tulis ini harakatnya sempurna dengan terjemahannya. Paham, ya? Tugasnya, ya? 1 sampai 6. Ya, latihan untuk menulis. Nanti ketika dia sudah banyak qiraat, mufradatnya sudah banyak, maka dia bisa banyak menulis. Ya, sampai tingkatan dia bisa ngarang. Bisa ngarang pakai bahasa Arab. Ya. Saya dulu selesai kitab ini, ujian sama ustaznya suruh ngarang. Suruh ngarang seminggu ngapain aja. Kegiatan selama seminggu. Kalau dia sudah mufradatnya banyak, kaidahnya sudah tahu, ya bisa ngarang. Mengarang dengan bahasa Arab. Apa itu kalau di bahasa Inggris biasanya? Writing, ya. Kalau bahasa Inggris, kalau antum sudah belajar kaidah-kaidahnya, ya juga punya banyak vocab, ya bisa writing. Writing pakai bahasa Inggris. Ya, latihan untuk menulis. Siapa? Mana Hamid? Aina jalasa Hamid. Di mana duduk Hamid? Duduk sedang membicarakan siapa? Hamid, ya. Jawabannya bagaimana? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Duduk di belakang Mahmud. Terjem. Ia duduk di belakang Mahmud. Siapa yang duduk belakang Mahmud? Hamid. Dari mana antum tahu ini membicarakan Hamid? Iya, dari sebelumnya. Sebelumnya sudah membicarakan tentang Hamid. Menanyakan tentang Hamid. Kalau mau menjawab dengan isim zahir, ya sah-sah saja. Aina jalasa Hamid? Jalasa Hamidun khalfa Mahmudin. Boleh. Atau Hamidun jalasa khalfa Mahmudin. Diulang isim zahirnya. Boleh. Kalau mau pakai kata ganti, domir boleh tidak? Ya boleh. Aina jalasa Hamid? Huwa jalasa khalfa Mahmudin. Boleh juga. Kalau mau diganti pakai domir. Tapi huwa pakai domir masih kepanjangan. Saya mau lebih ringkas lagi. Ada enggak? Ya ada. Seperti apa? Ya seperti ini. Aina jalasa Hamid? Jalasa khalfa Mahmudin. Tanpa disebut isim zohir, tanpa disebut domirnya. Loh ini mah cukup? Cukup. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, fi'il itu sudah mengandung makna orang. Ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasa, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasi, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna. Itu fi'il, ya, di tasrif ke bawah. Jalasa sudah mengandung yang duduk satu orang laki-laki, ya, yang domirnya kembali kepada huwa. Dalam fi'il jalasa sudah mengandung itu. Jadi mengandung makna yang duduk satu orang laki-laki. Paham? Fi'il jalasa dua orang. Mengandung, sudah mengandung fi'ilnya yang duduk itu dua orang laki-laki. Semana dengan huma. Jalasu. Jalasu sudah mengandung yang duduk itu banyak orang. Kenapa? Ini waw namanya waw jama'ah. Waw jama'ah semana dengan hum. Dengan semata kita menyebutkan fi'ilnya saja, itu sudah mengandung makna domir, sudah mengandung makna orang, jenisnya laki atau perempuan, jumlahnya berapa. Paham ini? Maka dengan jalasa saja sudah cukup. Kenapa? Dalam fi'il jalasa itu sudah mengandung orang, yang orangnya kalau disebut domirnya adalah huwa. Paham ini? Maka dengan jalasa itu saja sudah cukup jawabannya. Ya. Yeah. Yang mana? Nomor 1 ya. As-sabur atau iya. Iya. Kalau dibuat saburatu amama. As-saburatu amama. Yang saburahnya yeah. Gak usah pakai alif lam. Apakah boleh? Gak boleh. Loh kenapa gak boleh? Mubtada harus pakai alif lam. Pertama, saburatu amama talibi. Amama talibi di depan murid. Maka itu sudah membicarakan saburah tertentu. Sudah membicarakan papan tulis tertentu. Yang mana? Yang ada di depan murid. Bukan semua papan tulis. Asab, kalau kita misalnya saburatun launuha bayda. Saburah itu warnanya putih. Ini membicarakan saburah tertentu tidak? Hah? Membicarakan saburah tertentu tidak? Saburah itu warnanya putih. Tidak, kan saburah yang putih banyak kan? Saburah yang putih banyak. Tapi kalau sudah amama talibi itu sudah membicarakan saburah tertentu. Ya, sudah muayyan. Dalla ala syai'in mu'ayyan, maka dia ma'rifat. Ya, kenapa tadi? Karena dia mubtada dan dia sudah membicarakan hal yang tertentu. Maka dia harus pakai alif lam. Ya. Apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau membicarakan habitual action, apa habitual fact, kebenaran umum, baru bisa diganti-ganti pakai alif lam atau nakirah. Tapi itu pun dengan syarat bukan di awal. Karena kalau di awal mubtada itu harus pakai alif lam. Lumang enggak boleh mubtada enggak pakai alif lam. Tanwin saja. Boleh enggak? Ya boleh. Kalau di nahwu tingkat tinggi boleh. Nahwu tingkat tinggi. Nahwu tingkat tinggi hampir semuanya boleh, tapi antum harus bisa menjelaskan. ya, tapi itu nanti hukum asalnya mubtada itu ma'rifat. Nanti tanyakan, silakan. Jelas ya? Ya, bisa dengan fiilnya saja, jalasa. Kenapa? Karena dia sudah mengandung kata ganti yang tersembunyi yang maknanya sama dengan huwa. Ya. Menunjukkan satu orang laki-laki. Al-Khamis, nomor 5. Dhaba Ammarun ilal masjid wa jalasa amamal mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Dan duduk di depan mihrab. Terjem. Hah? Yang duduk di depan mihrab siapa? Ammar. Tahu dari mana antum? Hah? Tahu dari mana yang duduk di depan mihrab itu Ammar? Kalau itu orang lain, ya pasti disebut lagi. Ya, pasti disebut lagi. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Ya. Kita pakai konsep yang sebelumnya. Konsep mengulang isim zahir. Dhahaba Ammarun ilal masjidi. Wajalasa Ammarun amamal mihrabi. Ini yang hukum asal ketika disebutkan isim zahirnya semua. Ya, disebutkan isim zahirnya semua. Nah, kalau pakai isim zahir kepanjangan, kita mau ganti saja pakai domir, boleh tidak? Boleh-boleh saja. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa huwa jalasa amamal mihrabi. Kata ganti yang sesuai dengan Ammar apa? Huwa. Kalau orangnya muannats satu apa? Hiya. Kalau orangnya dua apa? Huma. Huma sama, bisa untuk laki ataupun perempuan ataupun selang-seling, satu laki satu perempuan. Huma itu mutlak umum. Intinya dua orang, bisa dua orang laki, dua orang perempuan, dua orang satu laki satu perempuan, dua orang bencong, huma juga. Ya. Materi. Wajalasa, wahua jalasa, amal mihrabi. Kalau mau pakai domir. Ah, kalau pakai isim zahir dan domir kepanjangan, kita hapus saja. Boleh tidak? Boleh. Zahaba Ammarun ilal masjidi wajalasa. Langsung saja fiilnya. Itu sah. Dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab al-fi'lu yatadamman dhamiran mustatiran. Fi'il itu sudah mengandung kata ganti yang tersembunyi. Loh, dari mana kita tahu kata gantinya? Lihat aja fi'ilnya bagaimana. Jalasa. Kalau jalasa biasa, maka itu satu orang laki-laki. Kalau jalasa, dua orang laki-laki. Jalasu, tiga orang laki-laki. Jalasat, jalasat satu orang perempuan. Jalasata dua orang perempuan. Jalasna, jalasna pendek tiga orang perempuan banyak. Sudah ketahuan, sudah bisa diketahui dari fiilnya. Ya, sudah bisa diketahui dari fiilnya. Paham ya? Ya. Ini bisa tiga. Ya, bisa tiga metode. Ya, bisa diulang isim zahirnya. Bisa diganti dengan domir, kata ganti yang sesuai, atau bisa dihapus semua isim zahir dan domirnya, tapi pakai fi'il yang sesuai. Paham ya? Mungkin nanti lebih inilah lengkapnya kalau kita belajar sorofnya. Dari sorof tasrif domirnya, kemudian fi'ilnya. Ya, kemudian fi'ilnya. Paham ya? Ya. Kalau kata ganti banyak untuk mereka laki-laki kan bun ya. Iya. Kalau perempuan bunda. Bunda. Kalau mereka di situ ada banyak laki banyak perempuan, kita pakainya bunda atau pakai bunda? Nah, kalau gabungan laki dan perempuan, maka pakai apa? Pakainya domir laki. Ketika sudah bergabung laki dan perempuan, pakainya domir apa? Domir laki. Pakainya domir laki. Hah? Ya, gabungan laki perempuan hukum umum orang kafir baik laki maupun perempuan. Yang ditanyakan? Ya. Aina jalasa hamidun? Ya. Itu kalau jawabannya itu sudah sempurna kalau depan Mahmud gitu. Kholfa Mahmudun. Kholfa Mahmudin. Kalau langsung kita kholfa Mahmudin gitu saja. Iya. Apakah sudah sempurna? Sudah. Tapi dalam artian bisa dipahami, bisa dipahami. Tapi apakah kalimat sempurna? Bukan. Itu kalimatnya namanya ada mahdzufnya. Ada sesuatu yang dihapus. Kenapa? Karena kholfa Mahmudin itu mah cuma zorof. Itu cuma zorof. Cuma keterangan tempat. Keterangan tempat di belakang Mahmud. Coba bahasa Indonesia. Di belakang Indomaret. Itu kalimat sempurna bukan? Di belakang masjid. Kalimat sempurna bukan? Bukan. Tapi kalau bersambung dengan kalam sabiq, sudah ada pembicaraan sebelumnya, ya bisa dipahami. Bisa dipahami. Tapi kalau susunan bahasa, apakah itu kalimat sempurna? Ya tidak. Itu namanya ada yang mahdhuf. Apa yang mahdhuf? Yang mahdhuf, ya bisa mubtada khobar atau fi'il fa'il. Ya, fi'il fa'il. Paham, Pak? Ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Maksudnya sama kayak khalfa Mahmudin majrur. Jadi khalfa ini huruf jar bukan, bukan. Khalfa amama ba'da qabla itu zorof. Zorof itu bukan huruf. Loh kok setelahnya majrur? Zorof itu isim. Zorof itu isim. Kenapa ini majrur? Karena zorof dengan yang setelahnya polanya pola idofah. Polanya pola idofah. Selalu pola idofah. Maka setelah zorof selalu dia kasroh. Paham ya? Karena polanya pola idofah. Amamal mihrabi. Amamal mihrabi. Pola idofah. Bukan huruf. Yang huruf itu ila. Yang huruf itu ila. Huruf. Ada yang tanyakan? Silakan. Naqra al-kalimatul jadidah. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Al-mania. Al-mania. Inkaltarra. Inkaltarra. Suisara. Suisara. As-sikkinu. As-sikkinu. Faransa. Faransa. Amama. Amama. Khalfa. Khalfa. Sampai mana tadi baca? Iqra kalimatan thumma tarjim. Al-mustashfa, rumah sakit. Sahih. Lihat apa adahu? Almania, Jerman. Naam. Inkaltarro, Inggris. Naam. Suisaro, Swiss. Naam, alfahu? As-sakinu. As-sikinu. وآتت كل واحدة فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. Kisah apa itu? Kisah Yusuf, صحيح. وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. Kan digosipin masa ya istri raja godain budaknya sendiri, ngaco itu mah ya, konslet. Wah, digosipin kayak gitu istri raja kesel. Enak aja saya dibilang konslet, belum tahu dia Yusuf kayak apa. Maka wanita wanita di kota dipanggil, diundang biar ngelihat Yusuf ya, supaya mereka melihat Yusuf ya. Dikasih satu-satu, dikasih pisau ya, sikinen sikinen. Wa'atat kulla wahidati minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin. Udah ada pisau, udah ada buah. Udah ada pisau, udah ada buah. Ukhruj alaihin. Yusuf keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika ngelihat Yusuf, akbarnahu. Akbarnahu, apa itu akbarnahu? Khilaf ulama tafsir makna akbarnahu. Ada yang mengatakan itu kalimat ta'zim. Ya, ini seperti Allahu Akbar atau apa ya. Akbarnahu kalimat ta'jub, ta'jub ya. akbarnahu, ada yang mengatakan amnainahu. Mereka sampai keluar mani. Keluar mani. Akbarnahu, ada yang mengatakan amdainahu, keluar madi. Akbarnahu, ada yang mengatakan hidnahu, keluar darah haid, padahal bukan waktunya keluar darah haid. Ya. Intinya itu menunjukkan apa? Ini Yusuf laki, bukan laki biasa. Ya. Bukan seperti laki yang biasa. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahum, ngiris tangannya sendiri sambil ya, jelalatan. Lihatin Yusuf, enggak ngerasa. Qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillah. Ya, mahada basyar, ini bukan manusia ini. Ini malaikat. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Sikin, ya, sikinan ada di Quran. Hah? Sikin, pisau, pisau. Kalau apa kata Abu Hurairah, ma sami'tu sikin. Saya enggak pernah mendengar kata sikin. Ya, kalau di negeri saya, yakni di Yaman, kita biasa nyebutnya mudiyah. Mudiyah. Saya dengar kata sikin baru ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hah? Golok walarang. Kalau golok zahirnya seperti di hadis syafrah. Syafrah. Fal yuhidda ahadukum syafratahu. Karena syafrah itu alat untuk sembelih. Ya, syafrah zahirnya. Naam, ada di mana tu? Faransa, Prancis. Prancis, tuma? Ama, di depan. Di depan. Khalfa? Di belakang. Di belakang, sahih. Amama, di depan. Khalfa, belakang. Yamina, sebelah kanan. Yasara, sebelah kiri. Shimala. Ah? Shimala, shimala, sahih. Shimala, sebelah kiri juga sama. Yasara dengan shimala sama. Hah? Yamina. Kalau Mustafa ini majrur. Mustafa majrur. Majrur juga posisinya. Tanda majrurnya apa? Enggak usah pusing. Tertambah pusing mikirin Covid sama Mustafa. Ya. Nanti. Sikin apa sakin? Sikin. Sikin Quran, di Quran sikin. Sikin. Sikin boleh, iya. Sikinun. As-sikinu, kalau mau pakai alif lam. Ada yang tanyakan, silakan. Ya. Ini dulu, sebentar. Bedanya zaraf sama huruf jar. Bedanya zaraf dengan huruf jar apa? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Karena dia di satu sisi mirip. Ya. Miripnya apa? Dia bukan umdah fil kalam. Dia bukan pokok pembicaraan. Bisa dihapus. Ya. Di antara juga mungkin yang sama isim setelahnya majrur. Ya. Bedanya zorof dengan huruf apa? Huruf jar. Zorof itu isim. Ya. Zorof itu isim. Sedangkan huruf jar itu harf. Ya. Huruf jar itu harf. Huruf. Ya. Zorof itu isim. Paham ya? Ada sisi kesamaan. Ada sisi kesamaan. Ya. Tapi zorof itu isim, sedangkan huruf jar itu adalah harf, harfun, huruf. Beda keduanya polanya. Zorof dengan isim yang setelahnya polanya idofah. Polanya mudof, mudof, ilai. Selalu seperti itu. Zorof dengan isim setelahnya polanya idofah. Maka isim setelahnya majrurnya majrurun bil idofah. Huruf jar dengan isim setelahnya polanya jar majrur. Polanya jarun wa majrurun. Huruf jar dengan isim majrur. Itu bedanya. Ya. Itu bedanya. Zorof itu isim. Ya, polanya pola idofah. Ya, dengan isim setelahnya polanya adalah pola idofa. Sedangkan huruf jar, ya, dia huruf. Ya, kalam dalam bahasa Arab kan cuma tiga, ismun, wa fi'lun, wa harfun. Kalau zarf itu isim. Kalau huruf jar, kampung. Polanya pola apa? Pola jar majrur. Pola jarun. Pola majrurun. Bedanya di jenis kata dan polanya. Polanya dalam nahwu beda. Kalau cirinya itu, cirinya kalau zarf itu isim, cirinya hah? Cirinya, kenapa zorof itu isim? Buktinya zorof itu harokatnya bisa berubah. Harokatnya bisa berubah, bisa dikasih tanwin. Bisa dikasih tanwin. Kan zorof itu ba'da dan qobla ya. Ba'da qobla. Harokatnya apa? Fatah ya kan? Lillahil amru min qoblu wa min ba'du. Surat Ar-Rum. Lillahil amru min qoblu. Berubah tidak jadi domma? Berubah. Min qablu wa min ba'du. Seperti contoh lagi. Kalau min amamin. Sudah, sudah. Ba'da dan qablu itu dia bisa dikasih harokat tanwin. Bisa dikasih harokat tanwin kasroh. Nah ini bahasan zorof. Zorof itu bisa tiga kondisi. Bisa kondisi asal. Kondisi asal fathah, bisa kondisi mahduf, mahdufnya ada dua macam, bisa domah, bisa tanwin kasroh. Ketika dia bisa dikasih tanwin, tanda itu isim. Kalau huruf itu harokatnya tidak akan berubah sampai hari kiamat, kecuali tadi yang atau kemarin harokatnya berubah gara-gara ketemu huruf sukun. Karena sebab itu saja harokat huruf itu berubah. Kalau nggak ada itu nggak berubah. Kalau zorof, harokat yang berubah karena posisinya dalam kalam. Itu mah isim yang kayak begitu. Hah? Harokatnya bisa berubah, berarti isim. Huruf, harokatnya gak berubah. Itu cara bedakannya. Tapi kalau dari belakang sekolah itu min amamil gitu. Dari belakang sekolah. Min khalfil madrasah. Khalfil. Khalfil madrasah. Paham ya? Bisa dibedakan ya? Beda. Dulu awal belajar dulu saya bingung. 30 jam bahasa Arab. Ya ampun ini. Bagaimana zorof dengan isim? Huruf kok kayaknya sama aja. Oh belajar-belajar. Oh beda. Walaupun di bahasa Indonesia dia hampir mirip. Biasanya dia berupa kata depan. Nah, kalau di bahasa Indonesia biasanya namanya kata depan. Kata depan. Sama kalau di bahasa Indonesia. Tidak membedakan antara zorof dengan isim, zorof dengan huruf. Kalau di bahasa Arab beda. Zorof dengan harf beda. Kan tanda isim bisa dikasih tanwin, sedangkan harf tidak. Ada yang tanya kan? Ila amamil mudarrisi. Bisa juga, tapi itu kurang bagus. Seperti itu bisa, bisa. Ila huruf amamil, karena ada huruf jar. Amamil mudarrisi. Bisa, tapi biasanya orang Arab tidak mengucapkan seperti itu. Walaupun secara susunan nahunya betul. Benar kan? Jadi bisa berubah juga itu apa namanya? Zorof isimnya bisa berubah, bisa. Zorof bisa berubah harokatnya kan isim, kan dia isim. Bahkan fathahnya itu tanda i'rab, tanda nasab, bukan fathah bina. Korannya. Tapi ntar ini, ntar aja lah. Nah ini sudah nahwu. Iya, terus pusing ntar udah COVID, mikirin bina, i'rab. Intinya tangkap saja, tangkapnya yang ini saja. Zorof itu isim, buktinya apa? Bisa dikasih tanwin. Huruf jar itu huruf, buktinya apa? Harakatnya tidak berubah. Pola zorof, polanya idofah. Pola huruf jar, jar majur, huruf jar plus isim majur. Itu aja. Dengan kaidah itu aja kalian sudah insya Allah bisa bedakan antara zorof dengan huruf jar. Ya, wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.